padanya aku kau terima. Kedengaran tak kelihatan, rasa manis namun tak terucap. Kejutan hariku dan kalan kasihmu, tiada henti penuh bermakna. Bergugur tak bertabur, dalam menangis bersedih tidak bertutur kata teratur. Hilang bicara bagai pujangga. Kata-kata penawar duka, kala tak bermaya pada ranting patah. Kau renjiskan ini pula, renungi mata hati. Benar ku idamkan belayangmu, dengar ikan.

berlalu. Usah kau lontarkan dirimu ke lembah hina. Dengan jutaan sanjungan yang tak siapa.